Bung Esrap. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya di channel YouTube JK Record. Ingat musik kok, pasti ingat JK Record.